Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudu'i wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus sahibul ma'had Kiai Haji Ainul Yaqin, pengasuh pondok pesantren Hamalatul Quran, ingkang estu-estu kawula takzimi. Para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalah TNI Polri ingkang kula hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, dan seluruh jamaah pengajian dalam rangka tasakuran peresmian pondok pesantren Hamalatul Quran Al-Ijabah Blitaran sekaligus peringatan hari santri ingkang mapan wonten desa Dasmu Minggir ora ketok desa Blitaran kecamatan Sukoromo. Ndasmu nutupi Kabupaten Nganyuk. Nggih niku maksude. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan saged mapan wonten panggonan ingkang sae, rawuh wonten acara ingkang sae, lan alhamdulillah kepanggih kalih tiang-tiang ingkang sae. Rambung pengajian insyaallah menghasilkan sesuatu ingkang sae. Kula yakin sing rawuh dalu menika insyaallah kepetang tiang-tiang ingkang sae. Sae napa awon? Awon napa sae? Malah kaya budalan jenazah nggih. Ancane ngaji dolanan HP wae iki. HP-ne cross gaya. Nami masjid saya Al-Ijabah. Teng Madinah menika nggih wonten masjid namine Masjid Al-Ijabah. Muga-muga dalu menika ingkang rawuh saged ziarah Madinah. Among amin tok yakin ora mangkat. Tambah istimewa enten wit kurma napa wit sawit niki. Kurma. Mudah-mudahan kebahagiaan malam hari ini tidak hanya di dunia tapi sampai besok surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah meriah enten sing gawe kaos NU kae masyaallah. Sing kaos NU tak dongake mlebu surga. Nggih. Kaos. Ayo dolanan api meneh tak ajar kowe. Ibu bapak rahimakumullah. Salah satu nikmat terbesar bagi sebuah kampung, bagi suatu daerah, adalah ketika di dalamnya didirikan pondok pesantren. Ketika di dalamnya ada majelis taklim. Ketika di dalamnya ada majelis ilmu. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mila Kanjeng Nabi nate dawuh, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kamu melintasi taman surga, singgahlah. Lajeng para sahabat sami tanglet, "Kanjeng Nabi, menika tasik wonten ngalam donya, napa ingkang panjenengan maksud taman swarga?" Napa jawabanipun Kanjeng Nabi? Ya khilaqu dzikri wa majalisul ilmi. Taman surga teng alam donya niku majelis zikir lan majelis ilmu. Karena setiap kali ada majelis zikir dan majelis ilmu, disitulah degannya datang. Yai wa yai. Jenggotmu mung telu ya Allah. Ibu bojomu. Oh iya. Mening matamu mening ora. Mening. Mbaknya mau ngapain? Oh, tisu. Modus pengene patine pengen cedak karo aku to. Karena bojomu diusul kae. Niki badale kiai nggih, dadi lak kula mungkin ra iso ngaji sing teruske niki insyaallah. Asinten namine? Rahim. Sakmono apane to iki? Wala. Ketika Rasulullah ditanya, "Napa Kanjeng Nabi ingkang panjenengan maksud taman swarga? Khilaqul dzikri wa majalisul ilmi." Sing kono mulai kesurupan kaya kita. Ini lah rambung pengajian pelemen tek kabeh. Pelem apa yang paling enak? Pelempuan. Mata nih. Meneng apa? Aku tak ngaji serius sih ya. Jadi malam hari ini pengajiannya di pakai aturan, roleh guyu, oke? Uyo ngono dodol es ya dodol sa bunga-bunga ngono bro. Ganggu konsentrasi ya. Modus kan borong. Sore mah aku ning wengkal bakul 5 kon niku kabeh. Jancuk to kuwi. Lan awake banter-banteri men kiyaine krungu dituku, alah rupamu, rupamu. Sik, tak waca tak awet dhisik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Alah lungguh tidak irondo, alah alah. Majelis ilmu, majelis zikir niku dipun wastani taman swarga. Maka kenapa kalau Bapak Ibu berkunjung di kota Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi, ada satu tempat yang dinamakan Raudhah. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baini wa mimbari Raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan taman-taman surga. Kenapa tempat tersebut oleh Rasulullah dinamakan, disebut taman surga? Karena di tempat itulah Rasulullah mengajarkan ilmu, mengajarkan agama kepada para sahabat dan umatnya. Bila nyuwun sewu, kok ana kampung diwenehi pondok pesantren, niku mesti ketok kamulyan. Kula wenehi contoh, kampung kula niku lak 60% Nasrani. Dulu pondok sing kula gawe niku nyuwun sewu alas. Pertama kali kula buka niku kula babat dhewe isine ulotok. Lore kuburan, kampunge kaya kampung mati. Sehingga waktu itu tanah di situ murah, harganya cuma 250.000 per meter. Lah niki begitu ana pondok pesantrene dadi rame. Sekarang begitu ada pondok pesantren ora aji yang milad ke-7 besok tanggal 2 November jadi rame. Jalan yang dulu tidak pernah dilewati oleh orang saniki bendino kebak wong. Mayoritas sinten sing ngaturi kula ngaji. Padahal pondok kula niku 60% Nasrani, lore kuburan. Jadi lore kula niku kuburan. Maka seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan bro. Bapak idak-idak di sini. Rame. Dan Anda tahu, dulu yang tanahnya cuma 200 sampai 250 per meter, saat ini sudah 2 juta per meter. niku sing kasat mata. Bagaimana kemudian Allah memuliakan ketika sebuah kampung ada pondok pesantren. Kuwi lha dhewe ater banter-banter, Bro. Bene anyar. Lho, malah sing dipateni mik kuwi piye iki? Maka beruntunglah dan bersyukurlah ketika malam hari ini kita menjadi saksi di deklarasikannya sebuah pondok pesantren. Apa meneh kaitane kalih Al-Qur'an? Kok sampai wong kampung kene ora seneng, nyuwun sewu. Niku tanda-tanda mati mata batinnya. Kok ana pondok pesantren, kok jenengan ora seneng, niku cetha laknatullah alaih. Tapi biasanya lah ana pondok pesantren iki musuhe tambah dhuwur, Gus. Ya cetha. Cetha, soalnya urip niku kathah ujian, kathah cobaan. Soalnya napa? Lak kathah saweran jenenge dangdutan. Buka didi. Andi ana panggonan kok ana pondoke niku mesti setane luweh gede. Jangan berharap pengurus yayasan jalan ke depan tidak akan ada rintangan, tidak ada halangan, tidak ada sandungan. Kula pun ngerasa kula niku mlebu Yogyakarta pertama kali mulai bangun pondok, sak durunge gawe pondok ora ana sing musuhan kali kula. Kabeh wong apik, kiai-kiai apik. Begitu kula gawe pondok mulai serangan kanan kiri. Wis kula diserang, miftahke sak janjane keturunane sapa. Aku yang jawab, umpama mbok kula nte ngopo. Ayo toh. Soale kula niku paling ora seneng andalke keramat gandul. Duwe nasab apik niku penting tapi mboten jaminan. Nggih napa mboten? Maka saya sering bilang nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib apalagi dengan nisab. Nisab niku napa? Pendapatan. Bila kadang-kadang awake dhewe niki hasud karo wong niku gara-gara nasib karo nisab. Lak kiai bedane kiai karo Habib niku lak siji. Habib niku nasab, kiai nasib. Mila kata, bapakne kiai anake ora dadi kiai, tapi lak bapake Habib insyaallah anake tetap Habib. Lak kowe dudu nasab, dudu nasib, kowe tabib. Kesalahanmu ki satu. Ndasmu lonjong, kopiahmu keduren. Nah. Langsung kopiah diduk-duk ke yura iso. Wong ndasmu kegeden kok. Kopiah kecilian kok. Satu ngake bojomu paling ayu sih ya. Rondo anak limolas. Maka orang-orang yang berjuang membuat pondok pesantren menikah mangemot-emot. Napa? Wonten surat Al-Hujurat Allah nate dawuh. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Kelase jenengan sing ora iso gawe pondok pesantren, seneng kok karo sing gawe pondok. Kelase awakmu sing akeh dosane le, seneng kok karo wong saleh. Yang jadi persoalan niku wis ora saleh, benci karo wong saleh. Wis ora alim, benci karo wong alim. Iki masalah. Mila Imam Asy-Syafi'i wonten siirinate dawuh, uhibbus solihina walastu minhum, saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan bagian dari orang soleh. Mila adik-adik kuwi sing dosamu rumangsa akeh le, santai wae. Lak kowe iki rumangsa dosane akeh jek gelem ngaji, Kowe berarti wong apik. Iki lho. Malaikate seneng. Seneng amplope matamu kok seneng amplope iki lho. Iki iki bosok wong kene iki. Malaikat kok seneng amplop iki lho. Uhaibus solihain walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan bagian dari orang soleh. Bahasa lainnya apa li? Saya mencintai orang pondok pesantren walaupun saya belum bisa membuat pondok pesantren. Mila sanggon-gon kula ngomong, lak jenengan pengen kesawapan pondok pesantren, minimal atimu ki seneng karo pondok pesantren. Bu, biasane lak tanggone gawe pondok pesantren seneng napa nyangkem? Oke sing seneng apa oke sing nyangkem? Nyangkem. Mila wong gawe pondoke malah difitnah tok. Halo, gawe pondok patinar numpuk santri nggih golek sumbangan. Mila kula mbiyen jaman arep gawe pondok niku kula istikharah. Aku bangun masjid dhisik, bangun pondok dhisik, apa bangun omah dhisik? Waktu niku. Akhirnya saya putuskan saya bangun rumah dulu. Berarti luwih mentingin donya daripada akhirat. Gosek. Kalau aku melakukan segala sesuatu pasti ada alasannya. Kenapa yang saya bangun rumah dulu bukan pondok atau masjid dulu? Alasannya sederhana. Aku lak bangun masjid dhisik, nduk, bangun pondok dhisik, baru bangun omah. Wong mesti cangkeme cerewet. Kalau mitah oleh turan bangun masjid akhirnya iso bangun omah. Aku hafal utek mungkin aku hafal. Ngerti lah aku paham. Oleh turan semen bangun masjid iso nggih bangun omah. Lah kula bangun omah dhisik baru bangun masjid, wong ra iso nuduh kula. Soale sing potensi nggih golek sumbangan niku omah napa masjid? Masjid. Maka saya putuskan untuk bangun rumah dulu baru bangun masjid. Padha mbiyen. Kula ajeng dirabekke karo anake wong top kula nolak. Arep dipek mantu karo kiai gedhe aku nolak. Alasanku sederhana. Lah aku dadi mantune wong gedhe, umpama sesuk aku dadi wong gedhe, mesti mung dilehke karo wong. Ya lumrah miftahke dadi wong gedhe oleh sawab maro tuwa sing gedhe. Lah aku ora iso sing gedhe, wong tepuk tangan. Halah halah halah. Maratuane gedhe kok mantune ora iso gedhe. Pokoke nuruti cangkeme wong ki rantek tak kandhane. Nuruti kok cangkeme wong ndelok. Ndelok niku kandel alok. Kendel alok. Mila ngajian anake nangis, jadi modus. Asline ora nangis dijiwit nangis men iso mulih ngono kuwi asline. Iso nggih alasan. Ora ora. Yo ndareke Bu sing kuntur iki. Dalane mriko niki Bu niki. Yo. Anggone ya Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula iso ngomong ngeten soalnya kula wis ngrasake 7 tahun, Pak. Pakoni, miftake nasabe sapa ngerti-ngerti kok gawe pondok pesantren. Wis. Kula ora jawab. Akhire jaman sak monten sing jawab bab niku niku kula kelingan Ketua Suriah PCNU Klaten. Kiai Mukhlis Hudaf pas pengajian teng Yogyakarta adalah kula bar mulih pengajian kula mampir pengajian beliau. Begitu kula teko ke Mukhlis Hudaf dawuh, alhamdulillah Gus Miftah rawuh. Gus Miftah kali kula niku sami saking Ponorogo. Mung beda nasape. Kula saking mriki, Gus Miftah menika saking Mbah Muhammad Besari. Wong langsung takon, Muhammad Besari iki sapa? Mbah kula niku lak namine Hasan Besari bin Kiai Ilyas bin Kiai Muhammad Besari bin Kiai Anom Besari bin Kiai Abdullah Mursad bin Raden Demang, bin Pangeran Demang, bin Ratu Jekulo, bin Brawijaya Limo. Lah kowe sing apal mung bine tok. Is. Jenengan nyebutke jenenge mbah jenengan sampai papat ngono wae. Ayo isa ora. Kowe anake sapa, mbahmu sapa, buyutmu sapa, iki sapa? Ayo. Tak rungokke. Iki sing tuwa lak sedoyo sing nomo wae. Wae cekel mikih, cekel mikih, cekel mikih. Aku mung takon kowe, pokoke cekel mikih dhisik. Daripada tak kekrek sangkemmu ora jawab. Ayo. Bapakmu jenenge sapa? Sapa? Wito. Kowe sik, kowe jenenge sapa? Aan sapa? Aan Hunaifi. Heh? Hunaifi. Wo, Aan Hunafa. Hunafa niku lak cara teng Arab niku nganu roti manisan niku Hunafa. Kowe berarti karepmu ya kowe aku iki berarti manis kowe ya. Manusa kaya ngene. Aan Hunaifi. Bapakmu jenenge? Suwito. Suwito, mbahmu jenenge? Bilal. Bilal, Bapak Ibu Bilal jenenge? Kurang ajar burine. Bapak Ibu Bilal jenenge khotib matane iki ngawur. Bapak Ibu Bilal jenenge khotib. Lah kula ngurutke kula nganti Brawijaya 5 kula apal. Kula ngerti. Jadi kalau saya ngomong lebih jauh tadi, Aan Hunaifi bin Suwito masuk surga. Aan lebih dikit. Neng jero surga, Aan takomi. Lah bapak pun dilek, kasih mampir neraka sekedap. Aan Suwito, Aan Hunaifi bin Suwito bin Bilal bin Rajelas. Bin Khatib. Dure meneh bin Muadzin ngono kuwi. Dure meneh James Bond, jaga masjid dan kebon. Jadi angine banter nggih. Oh, nganjuk niku jeneng kotak angin to. Ya Allah, berarti aku salah kostum iki. Aku nganti mulih pengajian tak tuntut panitiane sampai aku masuk angin delok wae kowe. Tak pikir puanas waktu hotel ni, jadi kula nganggo baju pendek. Ternyata malah ibu-ibu terpesona dengan tanganku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibarat uwit, saya dhuwur niku angine saya banter. Milalah pengurus pondok pesantren ora pengen keterak karo angin gampang. Dadi yo oyot, dadi yo suket. Lanjut dengan ragilem kena angin dadi suket. Tapi ingat, lanjut dengan dadi suket ora mungkin nyuwun sewu. Lanjut dengan dadi suket ora bakal kena angin tapi bakal didak-idak. Dadi kabeh wong niku duwe resiko dhewe-dhewe. Lak dadi wit tabrak angin dadi suket didak-idak. Bila kula suwun niki napa meneh niki paitane pondok Hamalatul Quran. Ngeri bro, tak pondok kula namung napa ora aji, serono aji ini blas. Pondok kula niku ora aji, masjidé al bejaji, jamaahé jenenge al kintiliyah. Ngapa kula jenenge al kintiliyah? Soale cilik. Lho. Lah iya toh. Soale cilik. Sak nggon-nggon ngintil cilik kok. Lak gedhe mangkat dhewe. Cangkemmu saru malah ngontol iki ngopo ya kowe ngawur iki? Dijogo, Bro. Piye sih Hunaifi iki? Kono pondok bendina kampung jenengan niku di parani karo malaikat. Tadanazzalu alaihimul malaikah. Mila kok ana bocane pondok pesantren. Ning pondok kok mati. Iki mati ni fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Mbok tenan, sabilillah. Keren banget to. Masyaallah. Dadi lan jenengan duwe anak nang pondok niku jenengan di tabungan surga ta kandhani. Amin Allahumma amin. Oh keren. Jenengan mangkat mriki niki mawon to. Dari wau tindak bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah lenggah teng mriki. Niku lak jenengan petani no. Apa yang Anda dapat? Alah, ora kepetung. Mila kok ana wong diajak ngaji jawabane wis tau ati-ati. Ayo makan ngaji, wis tau. Kok diajak ngaji jawabane wis tau ati-ati. Sesuk awakmu ora duwe duit, njaluk duit karo Gusti Allah. Ya Allah, kula njaluk duit, malaikate bengok wis tau. Merongos kowe tak ngandani. Begitu jenengan lunggu anteng ngoten iki, ya Allah, malaikate sliweran niku lho. Patang perkara ngendikane Kanjeng Nabi yang Anda dapat ketika hadir di sebuah majelis ilmu. Papat. Sawangan drijiku aja mok delok akikku. Apa? Aku pamer sama kamu enggak level, Bro. Ya sudahlah, daripada fitnah saya copot saja. Empat. Napa? Dolak cangkem turah to. Tanggu jarene pamer, tak copot muga-muga keri. Ya Allah. Iki cangkeme karepe apa? Aku mending difitnah daripada keri. Tanggu meneh Pak Kapolsek. Ora urusan. Oh, daripada kelangan ake, amplop ora jelas sih pada aku. Kan mumet ndasku. Endi-endi ana majelis ilmu, majelis taklim, ana pondok pesantren. Rasulullah mengatakan ada empat hal yang akan diterima oleh orang-orang yang hadir di pengajian. Nomor siji, tegan. Ngelak kula maksude. Ya Allah, bolongane jiji. Ilang gawe bolongan iki piye to, Bro? Bro, malah mau uwek-uwek kaya ngene. Aku dadi kelingan bolongan apa ngono iki? Lak ngomong kaya bolongan toiletku kene iki. Dadi tak ombene kelingan silit ta. La yakmudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jal, tidaklah sebuah kaum berkumpul mengingat asma Allah. Waduh. Ya ngombe to kan. Oh ngelak ta iki. Ya mbok ngomong. Apa jenenge iki? Oh, aminu. Saiki jenengan macam-macam, Mas. Iki nek NU napa? Nggih. Nek NU kok warnane biru, goblok. NU ki ijo. Salah kedaden iki. Malah kaya pan. Ora NU biru, wah. Ora jos sing gawe desainere matane katarak kuwi cedok. Sejak kapan NU berubah jadi biru? Wong NU niku rata-rata kaya semangka, etoke jobone ijo bulune jerone abang. Kuwi yo tak ajar kuwi. Ketika kita berkumpul bareng-bareng kados dalu menika di depan Masjid Al-Ijabah, masjid api ana kurmane insyaallah. Ini dikai unta wis kaya nang Mekah insyaallah. Tambahi Ka'bah. Oh saiki lak ngono lek saiki wong-wong iki lak haji mung DWR. Lah wingi ning mudi perno teman-teman watu. Ngopo awakmu ning kono? Ajeng manasik umroh. Lah kok ana lempar-lemparan watu? Nggih, niku latihan jumroh. Apa DPR kebak setan kathah ngono. Rasa meli karo DPR. DPR niku wakil rakyat. Nggih napa mboten? Mula dihormati. Jenengan pengen sugih diwakili karo DPR. Pengen duwe omah apik diwakili DPR. Pengen duwe mobil apik diwakili DPR. Jalan-jalan luar negeri diwakili DPR. Nyemplung neraka diwakili. Los rewel. Nomor siji, illa hafathumul malaikah. Tempat niki dikebaki kalih malaikat. Amin. Muga-muga sing nyedak awake dhewe malaikat rahmat. Amin. Sing nyedak aan Israel. Amin. Santai wae an. Mati kuwi syaraté ra kudu tuwa. Mila senajan ta Gus Miftah luwih tuwa daripada aan, insyaallah sing mati aan dhisik insyaallah. Muga-muga ora nganti mati sadurunge rabi. Amin. Napa? Panitia salone mati. Ketoke sing aja dipateni iki. Sing mati sebelah pundi? Oh niki. Salon ngarep panggung mati. Ketoke sing mateni si Bilal bapake anake khatib malah ketoke. Tukang son, tukang son. Ning kono to. Bayarane sapa? Kok bayarane kiai dipotong ki hubungane karo son apa? Penandan iki wong kene iso tak laporke kantor polisi kok. Dugaan KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan nak adane. Tukang son, mbur-murupna dereng. Oh dereng. Endi to tukang son iki? Tukang sone dile. Lha ora ngajar, malah tukang sone ana pengajian ditinggal ning guyangan iki ya ngopo? Guyangan. Apa sih yang diguyang? Kaya kula wadalu ngaji ning kampung Semampir Kediri. Semampir iki kaya guyangan lah. Wow. Aku ini Jawa Timur ini adalah cedak guyangan, Semampir, Ngujang, wingi teng Doli. Ya Allah. Awane teng kafe Surabaya. Saya ngaji dek. Jos ning kene ya ngene. Ben murup dereng. Mumet ndas kuwi iki. Kok ya ana sene to kang sone iki? Wah, jong ngisi-ngisini Hamalatul Quran dong. Kan malu. Sudah hidup? Urung. Ketoke tukang sone mau mangkat ngaji nguyuh ra cewek iki. Cik cik dereng. Lanjut ke piye iki? Kula njawab tak keklek gulumu lho. Cik cik sampun. Rengi kepiye Pak Polisi? Apa diwalek wae tukang sone ngaji aku ngeson. Perpe ngaji serius ya malah sone mati. Bapak Ibu, mergo kahanan son mati maka pengajian dianggap selesai, nggih. Cik cik sampun. Belum. Iki dadine sesuk esuk bar subuh lak cilaka iki. Oh. Bayar larang-larang dipateni. Iki cah mendi iki? Alumni guyangan apa yo? Cek cek. Ya mesake sing mburi mboten krungu. Cik cik. Bila sampai ramune tukang sone tak kendhat kok iki ngoten lho. Ele dandani mesake jamaahe. Wis diwangi dandan ngayune kaya ana jilbabe ping. Ya Allah. Mestuwo pengen ketemu Gus Miftah jilbabe ping main menarik perhatian ya. Apa le? Eh? Ulo? Ya Allah. Kok pengajian bengi iki akeh trouble to? Mau son mati saiki ulone liwat. kelabang, ulo, tikus, codot, aan. Oh, garangan. Niki pinggir sawah kok iki. Apa meneh iki? Iki apa meneh iki? Oh, alah tukang son, tukang son. Jebluk. Iki selawatan dhisik kadang lulusan nggih. Ya. Jaluk selawat napa? Anyar napa lawas? Anyar. Dereng dadi nggih, dereng dadi lagune. Lawas? Lak lawas iki basa turi-turi putih, lir-lir, sluku-sluku bathok. Lak anyar iki katonyono medhot janji. Tali kotang, cendol dawet, cantol cawet ngono kae. Setan apa yang merasukimu? Wi hadro apa ana orjene iki? Hadro. Apa? Hasbi Robi. Hasbi Robi kok tak nyanyike bar subuh ya, Nduk ya. Korban janji. Kamu jadi korbannya siapa sih? Apa-apa, iso mau apa le? Aan, kamu sebagai apa di sini, An? Oke, jal tes suaramu di sini. Iya tes. Alah, kok falas kayak entotmu ngono. Vokalis, wah ngeri. Halo vokalis. Kita mbiyen mbok niki gawene ngidame nguntal mik mbok mbiyen. Cek-cek murup. Heng. Andas. Sawangan, bumi dan langit. Karto nyono medhot janji wis arekan. Biyen aku sebetah suwe-suwe wekah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Biyen wis tawanti-wanti aja ngasi lali. Tapi kenyataannya pergi. Malah ho ah ho eh. Kartonyo no ningawi medot janjimu. Aku apa-apa iso ngopo. Ambro cagaku nuruti sakabehane wis taturuti. Tapi malah blenjani budal malah tak. Iki wong kene pengajian apa dangdutan iki iso iki ya. Ampuh sak kene iki. Kasik-kasik. Los kok. Kowe njelok apa? Malah kecantol cawet ki ngopo. Kowe lagu-lagu dangdut sing iso mok selawat ki apa? An. Apa? Heh? Dereng saged. Lah wingi ning kira ora peng apa. Ora iso munggah panggung. Ya, selawatan yo. Kurban janji. Musiknya sapa ora? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha. Lagu ini kalau korban janji kalau kue lungo pas aku sayang sayangi. Aku apa-apa iso anak apa-apa kue iso kue. Ya, saya ingin iso kue nyanyi dewe, ayo. Lu jarene iso mlerok kenjenengan. Apa sih sawer? Kudune Aan nyawer aku. Malah aku nyawer Aan. Ya mending nyawer Rondo. Wis ngene lagu ne wong eno sing tuwa-tuwa wae, ra iso nduk sinau nang mesake. Wis tak ya. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu hangga lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulu wa dawaiha wa afiyatil abad wa sifaiha HP mboten? Nggawa HP? Ya. Cek flash-e duripke yo. Ha. Yo, flash-e duripke. Lampune pateni? Gebuk wae kesuwen. Panitia lampune saged pateni mboten? Ora iso ya wis ketua panitiane pateni wae. Lah iki mateni nggo iki le, ya cetakan ngono iki. Wis sing sore iki pateni. Kowe. Iki sama tiap orang. Laura aku nyile sempakmu an nggih nutup di kana. Yo ulangi yo. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya jangan diangkat apa. Dawa, ndi wong iki? Ah wong desa HP-ne ora ono flashe. Ayo ayo yo, diangkat semuanya. Lampu ne pateni kae lampu kae. Sing apa lampu sokle kae. Sokle kali niki pateni. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah tak grantol le yo. Ugalak elak karo lampu. Lampu sokle nika kali niki ya yo menghibur wong-wong nganyuk. Ya nganjuk. Halo. BUS setelah imsak. Ah, sing iki. Tarakon, mending dipaten apa digantol? Anarkis. Ayo. Iki lampune tukang son. Oh, tukang sone ompong kuwi kok ya. Yo aja mesake. Shallu ala Nabi Muhammad. Ah. Ya. Ben romantis. Ayo hadroh siap-siap. Diangkat sing dhuwur. Digerakke arah nganane jenengan, kanan-kanan nggih. Nggih. Yuk semuanya diangkat arah kanan. Ayo hadroh siap-siap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Koe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu hangga lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adam wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamongko sholat tanda syukur nikmat. Elingo urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Ho! Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adam wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Hadirin mandek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil hadan wa sifaiha wa nuril absari wa dia iya. Shallu ala Nabi Muhammad. Tukang sone mulai kemeringet. Harga sone ramurup-murup. Lanjut selawat. Saiki lagune wong tuwa wae. Diangkat sing dhuwur. Mudah-mudahan kampung Blitaran semakin bersinar dengan agamanya. Amin. Salli wa sallim dahiman. Salli iman wal ali wal biman wal ali wal asha biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal banjur Bali, Bali nang kuburan, mangku tangan tetangisan. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Bye. bakal taring kesi donyaku sing isi ana salim iman kurang banter salih wasalim da iman wal ali wal wal ali wal ashab iman qad wahada salih ambune wis mati pengajiane rampung nggih. Yo udah piye meneh? Urung. Yo ngene iki bentuk ngajine Islam Nusantara. Wah, jijik banget lampune iki. Lokasi kedua dari sini berapa menit? Oh, 2 jam ya berarti pengajiannya serambeng mawon nggih. Allah cangkemmu sok tahu. Sok tahu ya. Mengke nyuwun sewu pengurus yayasan sing ajeng foto langsung nang panggung mawon nggih. Langsung mriki. Pengurus yayasan sing ajeng foto langsung mriki mawon. Allah, kok malu-malu wae. Kuwi cagak panggung ning kono apa ta kuwi? Ganjil terop. WNU mlebu surga kok ya. Kaose. Sesuk bocah-bocah hadro iki insyaallah ngancani aku ning surga. Nggih. Ning ya kuwi aku kelon karo bidadari kuwi hadroan terus. Agae seneng mboten teng mriketen pondok pesantren? Kenapa harus mencintai orang soleh? Imam Syafi'i nerusakan, la'an li an ana labihi musyafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dengan cara mencintai orang soleh. Jadi sesuk awake dhewe iki rumangsa dosane akeh, kok kenal karo wong soleh niku akeh. Sesuk bakal dibelani rikala yaumul hisab. Amin. Apa kok diarani neraka? Anbah. Langsung kula kondo. Malaikat mandek dhisik. Mangan aku tekokan. Mandek. Malaikat takon, "Pripun, Gus? Cepet cemplungke." Aku ngono. Ya ora-oraan ora. La'alli an anala bihi musyafa'ah. Wa akrahu man tijaratil ma'asi. Dan aku membenci orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Walaupun nasawaan fil bidoah, walaupun aku juga termasuk orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi ngono le, saya tidak pernah membenci ahli maksiat, tapi saya membenci perbuatannya. Saya tidak membenci sonnya, tapi saya membenci tukang sonnya. Ngangung ngangung. Tukang sonnya muga-muga tak dadake son sing paling gede. Sak RT. Tetap mboten muni. Iki jane persoalannya dua hal. Memang benar sone urung muni, apa kupingmu sing budek aku ora ngerti aku. dosa. Kok ngomong kopoan aja. Pripun carane awake dhewe ndukung hamalatul Quran? Carane telu. Carane wonten telu. Mangka dalahu ilmun sing duwe ilmu. Falyata sodak bi ilmihi. Ayo melu mulang ning hamalatul Quran. Pak Kiai, kula lulusan pondok, pengen ngabdi teng ngene jenengan. Piye le? Kula melu mulang mangkat. Nggih napa mboten? Mila nyuwun sewu santri niku ora mungkin nganggur tak kandhani. Mesthi ana gawean. Minimal dadi Mbah Mudin, yakin niku. Oh, Mudin iki penting tak kandhani. Polisi niku penting, Mudin ora kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Mudin dilawan. Pandan Ramil niku penting, Mudin ora kalah penting. Dan Ramil iki ngisore Dandim. Dandim iki ngisore Danrem. Danrem, Dandim, dan Ramil. Gus Miftah dan Cuk Jaran. Dan Cuk niku komandan pucuk. Oh. Laran duwe ilmu, kula duwene bondo. Pripun cara kula mbantu hamalatul Quran? Wa mangkana lahu malun sing sapa wonge duwe bondo falyata sodak bimalihi sedekah kelawan bondone nyumbang. Duwe ilmu mulang, duwe bondo nyumbang. Orang duwe ilmu, orang duwe bondo, kula kedah pripun Gus? Duwemu apa? Tenaga. Wa mangkana lahu kuwaton sing duwe tenaga falyata sodak bikuwatihi sedekah kelawan tenagane rewang. Wong Blitaran, orang Blitar tenanan. Pilihanmu ning pondok ki mung ana telu, sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja sekali-kali dadi sing nomor papat. Wis ora mulang, ora nyombang, ora rewang, cangkeme cerewet. Enten mboten sing ngoten niku biasane. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Biasane jilbabe abang biasane. Pak. Sing jilbabe putih insyaallah. Luweh parah. Mengene ku tok mawon. Mila kula niku mbiyen gawe pondok pertama niku abot. Setangga kula ora ana sing bantu, wis tak pasrahke karo Gusti Allah. Aku yakin innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasuli tsumma lam yartabu. Ora oleh ragu, la raiba fih. Yakin. Mila kula napa PD sampai hari ini pondok tak gratis ke kula ya ora bangkrut, nyantai mawon. Mila bocah-bocah nganjuk wile pengen mondok, orang diragat mondok onggonku gratis. Dipakani Gus, tak pakani, tonggoku duwe asu we tak pakani. Dak. Okay. Santriku ki lak mangan jos, gunung kelut pindah ning piring. Plok, kau wedhe. Ya ra apa-apa. Maneka warna wingi kirap santri teng Yogyakarta teng Malioboro sing paling brutal ya santrine Gus Miftah. Liane sandangane api-api, ya santriku tatuan. Wah. Ya ini degedeg-degedeg iki santrine sapa? Ya cetha santriku. Ana sing mbahe tatu beduk barang ning weteng niku. Buka kuwi tatu apa le? Beduk, tutuke pundi ngandhape? Jos aku. Tak oben. Loso ya. Iki yo anki nduwe tato ya, tato emping. Panu. Ila nggo disengguyung bareng-bareng. Minimal jenengan dongake, ya Allah, muga-muga sesuk lah hamalatul Quran nika nyemplung swarga, kula termasuk bagian yang ada di dalamnya ya Allah. Amin. Ngono wong gawe pondok malah dicangkemi. Alah, padune golek-golek. Paling golek sumbangan. Men kiai ini sugih. Kowe iki yo njuk ngopo? Mila niki lho, slamete menungsa kudu njogo cangkem. cangkem niku satu kesatuan antara tenggorokan, lidah, gigi dan dua bibir. Mila jenenge cangkem. Dicincang supaya mingkem. Lah ora iso mingkem jenenge cangkeman. Mila jenengan pengen selamat mang jaga lisanmu, tutukmu, cangkemmu, rumus kimiane CO2T. Rumus kimia terbaru. Nggih mbon nggih. Nyuwun kali Gusti Allah munajat kelawan selawat hasbi Rabbi, mudah-mudahan hamalatul Quran dijaga oleh Allah dan Allah memberikan rahmatnya untuk hamalatul Quran. Kula panjenengan sami termasuk ingkang tiang nyengkuyung Al-Quran. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل القرآن من أهل الذكر والرياضة من أهل العبادة وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم فهمنا في جميع العلوم وفقهنا في الدين وفقهنا في الدين وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين matur nuwun pengajiane wis rampung sone tetep durung dadi ora usah dibayar matur nuwun nyuwun pamit kula ajeng pindah teng lokasi nomor kalih panitia sing ajeng foto mriki mawon nggih.